Neng Kediring ana Gus Maksum. Lah kuwi pengen critoi. Aku ini ngaji ning Tulung Agung ya, Ger ya. Iki tak critake muga-muga awake dhewe dengan golongan lain semuanya bisa akur. Amin. Kamu harus fanatik bahwa PSHT itu adalah perguruanmu yang paling hebat, tapi pesan saya satu. Ciri pendekar itu tidak boleh menganggap remeh orang lain, tidak boleh meremehkan orang lain, tidak boleh merendahkan orang lain. Nggih napa mboten? Kula wingi ngajine Tulung Agung, sak Polres niku mudhun kabeh sepanjang kula ngaji. Ternyata napa? Pengajian kula kalih kanca-kanca PSHT, tapi termiku biasa tarung kalih kanca-kanca Pagar Nusa. Lah kula kandha, kula mbiyen tau melu PSHT, tapi kula mbiyen niku cedhak kalih Gus Maksum. Mergo Gus Maksum niku kancane bapak kula teng pelosok. Kula mau pengen ngomong, bisa jadi perguruan pencak silat kita itu yang paling luar biasa. Tapi bukan berarti perguruan lain kita anggap sebagai musuh, karena jiwa pendekar tidak seperti itu. Betul? Gila. Kula niku mbiyen melu PSHT, tapi kula cedhak kalih Gus Maksum, guru besar Pagar Nusa. Lanjenengan tahun delok YouTube kula niku, kula kentekan duit rikala ziarah-ziarah Jawa Timur, sowan-sowan kiai abah kula dawuh, kowe solak kentekan duit sowano Gus Maksum. Akhirnya kula sowan Gus Maksum nang Kediri. Begitu kula matur, urung ngomong kula kentekan duit, Gus Maksum wis kondo. Aku ngerti kowe kentekan duit. Loh, kok ngerti kiai? Heeh. Ketok rupamu kaya kotak infak. Gus Maksum iku mlebu kamar ngaten. Mlebu kamar. Kula digawani pincuan godhong gedang. Entuk padene. Nyoh, sangumu mulih. Loh, apa iki? Ora pikir. Aja mau buka sak durunge ketemu abahmu. Ketemu abahmu sowan saka aku kancane mondok. Dadi Gus Maksum niku mbiyen teng pondok niku jarene abah kula. Namung ceritane abahku. Gaweane niku nyolongi beras kanca-kancane kamar sing sugih. Tapi damel napa dilebokke kamare santri sing kere. Dadi modele wis pitung ngono kae. Santri sugih, beras e oke, dijikuki didum teng kamare kanca-kanca santri sing ra duwe beras. Lah satu ketika beras niku kecer-kecer ning dalan. Abah kula kandha, "Gus, niku lho berase kecer-kecer ning dalan. Wis ora apa-apa. Sing krungu e keduman apa meneh sing keliwatan." Begitu kula diwene pincok godhong gedang niki mulih ning Lampung abah kula niki. Kan jenengan pirsa to, kula niku wong Ponorogo tapi lahir teng Lampung. Gede kula teng Lampung tapi nyuwun sewu kuliah teng Yogyakarta. Jadi lah jenengan sing dereng pirsa mbah kula niku Mbah Hasan Besari bin Kiai Ilyas bin Muhammad Besari bin Anom Besari bin Abdullah Mursal bin Raden Demang bin Pangeran Demang bin Ratu Jekulo bin Brawijaya Limo. Kula keturunan nomor 9 saking Mbah Muhammad Besari Ponorogo. Oh, Ponorogo jos. Wong ampuh. Iya, aku yo arok, Bro. Arok ada eh? Aku yo warok. Bila aku nggo tongkat iki yo men kaya warok. Malah wingi kula mulih umroh niku teng bandara, kula nggo kacamata, nggo tongkat. Ana polisi langsung ngejake dalan kagem kula. Apa rumangsane pejabat, ternyata kula dianggap wong wuto, dancuk. Kurang ngaji ari kono. Torik, torik, torik. Ada orang buta liwat. Ya Allah. Sampai polisi Ponorogo kekrek cangkemnya aku marah pendan. Akhirnya kula niku mulai saking Kediri teng Lampung numpak bis niku rakon bayar mergo diwene jimat kali Gus Maksum. Mlebu rumah makan mangan yo ora bayar. Wah, wampun jimatnya tak ombah ngambung. Sampai seneng. Begitu nyebrang Merak Bakau ini rak numpak kapal, kapale ferry. Mangan ning kono ora bayar. Mudun saka kapal, jarak penyeberangan Bakauheni teng omahe abah kula niku lak namung 2 jam numpak ojek. Lah kula penasaran. Iki ki sak janjane isine apa kok ampuh menan. Begitu kula buka jenengan pirsa isine napa? Telek pitik. Kula langsung diyakin. Halah-halah dene mau telek pitik aku. Kaya ngene tak ombah.